utama sekali taufik dan hidayahnya masih lagi diberikan kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa menjadikan kita hamba-hambanya di atas siratul mustaqim, itu jalan mereka-mereka yang mendapat nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan alhamdulillah kita sedang membaca bab yang kelima daripada kitab Riyadhus Salihin karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, iaitu bab al-muraqabah ataupun mengawas diri. Telah kita bacakan beberapa potong ayat Al-Quran yang dibawa oleh pengarang kitab yang membawa maksud agar kita mengingat ataupun menyadari bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu maha mengetahui apa yang kita kerjakan, maha melihat apa yang kita kerjakan. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala maha mengetahui apa yang ada di dalam hati kita, bahawa tidak ada yang tersembunyi di bumi ataupun di langit daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga lirikan mata kita yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Jadi ini semua membawa makna hendaklah kita sentiasa al-muraqabah, yakni perhatikan perbuatan-perbuatan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga tidak ada yang datang daripada kita atau dilakukan oleh kita yang dimurkai olehnya Subhanahu Wa Taala. Jadi kita teruskan kepada hadis yang pertama yang dibawa oleh Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala di dalam bab al-muraqabah ini, sebuah hadis yang panjang namun dia adalah hadis yang amat masyhur. Berkata al-muallif rahimahullahu taala ke surat 294 kitab terjemahan, hadis yang ke-60, an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala bainama nahnu inda rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhaata yawmin إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاع الشاء يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم. Yang maksudnya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata ketika kami sedang duduk di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba muncul seorang lelaki berpakaian sangat putih, berambut sangat hitam, tidak terlihat tanda telah melakukan perjalanan dan tidak seorang pun di antara kami yang mengenal. Dia duduk menghadap beliau lalu menyandarkan kedua lututnya ke lutut Nabi dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua paha Nabi seraya berkata, wahai Muhammad, terangkan kepadaku tentang Islam. Rasulullah menjawab, Islam adalah hendaknya engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan dan melakukan haji ke Baitullah jika engkau mampu. Dia berkata, engkau benar. Kami keheranan kerana dia bertanya tetapi membenarkan. Lebih lanjut dia berkata, sekarang terangkanlah kepadaku tentang iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yaitu engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya dan hari akhir, serta engkau beriman kepada baik dan buruknya takdir. Dia berkata, benar engkau. Selanjutnya terangkan kepadaku tentang ihsan. Rasulullah menjawab, yaitu hendaknya engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihatnya. Ketahuilah bahawa dia selalu melihatmu. Jadi kalau kau tidak melihatnya, bahawa dia selalu melihatmu. Orang itu kembali bertanya, beritahukan kepadaku bila terjadinya hari kiamat. Rasulullah menjawab, tidakkah orang yang bertanya lebih mengetahui daripada yang ditanya, atau tidaklah orang yang bertanya lebih mengetahui daripada yang ditanya? Orang itu berkata lagi, kalau begitu beritahukanlah tanda-tanda terjadinya hari kiamat. Rasulullah SAW menjawab, iaitu apabila seorang hamba perempuan melahirkan tuannya, dan engkau akan melihat orang yang asalnya tidak berkasut, telanjang, miskin dan penggembala kambing menjadi orang-orang yang saling berlumba-lumba meninggikan bangunan. Kemudian orang itu berlalu, kami terdiam beberapa saat. Lalu Rasulullah SAW bertanya, wahai Umar, tahu tak engkau siapa yang bertanya tadi? Umar menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Rasulullah SAW memberitahukan bahawa dia adalah Jibril yang datang untuk mengajar kalian tentang urusan agama Islam. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lain-lain lagi. Terdapat beberapa perkara yang, atau beberapa lafaz yang perlu diperbetulkan, terutama sekali terjemahannya. Bagaimanapun, kita akan cuba mensyarah hadis ini kalau sempat dalam pertemuan ini, sebab hadis ini adalah hadis yang banyak cabangnya, sebab dia merupakan asas-asas agama Islam. Dan sebagaimana kita lihat pada akhir hadis tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifatkan Jibril yang datang ini sebagai mengajar kepada kamu agama kamu. Tentulah satu perkara yang amat besar, iaitu beliau mengajarkan apa itu agama Islam kepada umatnya dengan cara soal jawab ini. Jadi hadis ini ada kisahnya, iaitu telah datang sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim rahimahullah taala, dan Imam Muslim meriwayatkan hadis ini sebagai hadis yang pertama daripada asal kitabnya, yakni selepas muqaddimahnya, inilah hadis yang pertama dibawa oleh Imam Muslim rahimahullah taala, hadis Jibril. Adapun Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala gurunya meletakkan hadis innamal a'malu binniyat sebagai hadis yang pertama. Mereka mempunyai sebab-sebab memilih hadis ini atau hadis-hadis yang mereka pilih sebagai hadis yang pertama. Jadi kalau hadis innamal a'malu binniyat, kita dapati Imam Nawawi rahmatullahi taala meletakkannya sebagai hadis pertama dalam kitab Riyadhus Salihin, juga kitab Arba'in. Begitu juga Imam Al-Bukhari rahmatullahi taala. Dan tentu sekali ia adalah hadis yang amat penting, menerangkan tentang kepentingan niat, bahawa semua amalan itu hendaklah dilihat juga niatnya, bukan hanya dilihat zahir amal perbuatannya. Kemudian ada pun hadis ini, ia berkaitan dengan sunnah ataupun Islam keseluruhannya. Jadi dalam riwayat Imam Muslim rahimah ta'ala, bahawa ada beberapa orang daripada Basrah telah datang ke Mekah untuk buat haji ataupun umrah, dan mereka berkata, marilah kita bertanya kepada salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang kita jumpa nanti di sana, bertanyakan tentang perkara yang berlaku di tempat kita ni, di Basrah. Jadi mereka sampai ke Mekah, mereka jumpa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dan mereka bertanya kepada beliau, seorang diri di kanannya, seorang diri di kirinya, dan mereka berkata bahawa terdapat di tempat kami di Basrah yang mengatakan bahawa tidak ada qadar, ataupun maknanya qadar itu ataupun setiap perkara yang berlaku itu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala apabila ia telah berlaku. Kemudian Ibn Umar radhiyallahu anhu berkata bahawa katakanlah kepada mereka kalau kamu jumpa mereka bahawa aku berlepas tangan daripada mereka dan mereka berlepas tangan daripada aku, dan Allah SWT tidak akan menerima sedekah mereka walaupun sebesar emas gunung Uhud. Sehinggalah mereka beriman dengan qada dan qadar yang baik dan yang buruknya. Kemudian beliau berkata, aku telah mendengar daripada Umar bin Khattab hadis yang dibawa ini. Jadi hadis ini ceritanya adalah berkenaan dengan salah satu daripada kandungan hadis, iaitu tentang qada dan qadar. Jadi hadis ini daripada bapanya Umar bin Khattab Amirul Mukminin radhiyallahu an, dia berkata sedang kami duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu hari. Jadi ini adalah kebiasaan para sahabat, mereka duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar apa yang beliau katakan, mempelajari daripada beliau tentang urusan agama mereka. Jadi datang seorang lelaki, ittala'a alaina, kata sebahagian ulama, biasanya disebutkan irja'a rajulun, yakni datang. Bila kata tala'a, kata mereka ia hampir sama dengan apabila orang Arab sebut tala'ati syams, yakni matahari telah terbit atau datang. Selalunya digunakan kalimat tala'a ni pada perkara-perkara yang mempunyai kepentingan. Jadi tentu sekali lelaki ini orang yang penting. Seorang lelaki datang pada kami, syadidu bayad thiyab, yakni baju pakaiannya sangat putih sekali. Syadidu sawadi sya'ar, rambutnya sangat hitam sekali. Jadi di sini sebagian orang menyangka bahawa yang dimaksudkan rambut sini adalah rambut kepala. Dan zahirnya Umar bin Khattab kalau kata rambutnya sangat hitam, rambut kepalanya sangat hitam, maknanya lelaki ni datang pakai tutup kepala atau tidak? Tak pakai. Jadi sebenarnya tak mungkin Jibril AS datang dengan apa ni, terbuka kepalanya. Jadi kalau kita lihat riwayat-riwayat lain mengatakan syadidu sawadi sya'ril lihya ataupun lihya, maknanya rambut juga rambut kat sini adalah yang hitamnya adalah janggutnya. Bahawa Jibril AS datang sebagai seorang lelaki yang berjanggut amat hitam. La yura alaihi atharus safar, tidak terdapat padanya tanda-tanda dia dalam perjalanan. Jadi artinya dia nampak macam orang Madinah. Tapi masalahnya wala ya'rifuhu minna ahad, tidak ada seorang pun daripada kami yang mengenal. Jadi kalau biasanya perawi akan berkata kami tidak mengenalnya, cukup. Tapi Umar kata tidak seorang pun dari kami yang mengenalnya. Yang ini satu emphasis takkid bahawa mereka benar-benar tak kenal orang ini. Jadi di sini terdapat isyarat bahawa mereka sedang kehairanan. Bukan setakat tak kenal saja, tapi kehairanan tentang orang ini yang datang zahirnya daripada luar tetapi dalam keadaan yang amat kemas. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampailah dia duduk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain, beliau datang kemudian beliau memberi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana adab biasanya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab salam. Kemudian lelaki ini berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, adnu ya Muhammad, boleh tak aku dekat wahai Muhammad? Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, udnu, marilah dekatlah. Kemudian dia tanya lagi, adnu? Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, udnu, mari dekat. Sampailah beliau merapatkan kedua lututnya kepada dua lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Ini terdapat dalam riwayat An-Nasa'i dan lain-lain lagi. Baik, ini zahirlah dua lutut Jibril bersandar kepada dua lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi amat dekat sekali. Kata ulama, sebab Jibril alaihi salam memberi salam dan meminta izin untuk duduk dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya untuk tidak nampakkan kepada para sahabat di sekeliling bahawa dia adalah Jibril. Dia seolah-olah seorang lelaki saja, seorang asing saja yang ingin dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa wada'a kaffayhi 'ala fakhidayhi. Kemudian Umar berkata, dan dia meletakkan dua tapak tangannya ke atas dua pehanya. Kalau di dalam terjemah, dia letak ke atas peha siapa? Peha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini terdapat pembahasan ulama, peha siapakah ini, tangan itu diletakkan kepada peha Jibril sendiri ataupun pada peha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi mereka yang melihat bahasa Arab, kalau yang mula-mula itu diletakkan dua lututnya kepada dua lutut, mestilah dua lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam, sepatutnya dalam sudut bahasa fa khidaihi ataupun kaffaihi ala fa khidai, maknanya letakkan dua tangannya juga kepada peha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada sudut tansik ataupun siap kata-kata bahasa Arab dia. Bagi mereka yang melihat makna pula, mereka kata bahawa tidak seyogialah seorang anak murid duduk depan gurunya dan letakkan tangannya kat peha gurunya. Mana ada orang buat macam itu? Biasanya dia letak kat tangan dia letak kat peha dia sendiri. Itu mereka sudut daripada sudut makna. Tapi yang kita dapati daripada riwayat-riwayat bahawa dalam riwayat An-Nasa'i rahimahullah ta'ala, beliau, yakni Jibril ini, meletakkan dua tapak tangannya ke atas peha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada nas di situ. Jadi sebagian ulama mengatakan maksudnya adalah sebagaimana dalam riwayat, meletakkan atas dua peha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan pehanya. Ada yang mengatakan kita kombinkan dua-dua makna ni, bahawa mula-mula Jibril AS letakkan tangannya atas pehanya sendiri, lepas tu dia bila nak tanya, dia letakkan tangannya atas peha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia pun bertanya, ya Muhammad, wahai Muhammad. Jadi dia tak panggil ya Rasulullah, ya Nabi Allah, sedangkan Al-Quran telah melarang para sahabat panggil Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka panggil kawan-kawan mereka. La taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'd. Jangan jadikan panggilan rasul itu sebagaimana kamu panggil sebahagian kamu pada sebahagian yang lain. Ini mesti nak kena hormat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebagian ulama menjawab ayat tadi tak masuk apa? Malaikat. Masuk cuma manusia je. Malaikat tak payah nak panggil Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Dia boleh panggil Muhammad. Boleh juga tahan jawapan dia ni. Jadi dia panggil ya Muhammad. Ada yang mengatakan ini adalah cara orang-orang badui yang tak tahu adab. Sebab Jibril seolah-olah nak tamu nampakkan bahawa dia kenal Nabi SAW. Nabi SAW kenal dia. Jadi seolah-olah dia macam orang badui. Jadi sebab tu dia panggil ya Muhammad. Wallahu'alam. Yang penting di sini apa faedahnya? Jibril datang dalam keadaan ini. Mula-mula dia datang dalam keadaan manusia ke malaikat? Manusia, bukan dalam sifat semula jadinya. Kalau dia datang dengan sifat semula jadinya, saya rasa semua dah lari atau pingsan. Hatta Rasulullah SAW pun tak boleh tengok Jibril AS, dah takut. Sebab pertama kali Nabi SAW nampak Jibril, Nabi SAW apa? Habis lari sampai ke rumah dan suruh selimut menggetar macam nak demam. Ya, sebab Jibril AS makhluk Allah SWT yang besar. Jadi kata riwayat dalam Sahih Al-Bukhari, kepaknya saja ada 600 kepak. Tingginya ataupun besarnya menutup ufuk. Jadi tak nampak apa-apa. Kalau Jibril tu tunjukkan rupa yang sebenar, maka kita tak nampak melainkan dia. Siapa yang tak takut? Kita nampak hantu galah yang kita dah takut. Nah, jadi dia satu makhluk Allah SWT yang amat besar. Baik. Jadi sebab tu dia datang dengan bentuk manusia. Kemudian dia datang dalam keadaan yang bersih, yang sopan. Katanya adalah isyarat bahawa Bila datang kepada guru atau datang dalam majlis ilmu, hendaklah datang dalam keadaan yang bersih dan adab, kerana memuliakan ilmunya. Jadi dia bertanya, ya Muhammad, akhbirni anil Islam, khabarkan kepadaku tentang al-Islam. Terdapati bahawa hadis ini semuanya adalah soal jawab, soal jawab. Jadi ini antara cara yang amat baik untuk menyampaikan sesuatu ilmu pada orang. Jadi bukan hanya terus kita sampaikan dan kita list 1, 2, 3, 4, 5, seorang tak dapat apa ni, dia tak dapat, tak kurang berkesannya kepada orang, dia sudah apa ni, ingatnya ataupun sebagainya. Tapi bila ditanya kemudian ada jawapannya, kemudian kalau tak tahu diterangkan, maka dengan itu lebih apa ni, lebih baik daripada sudut apa ni, psikologi pembelajaran dan pengajaran. Ini yang digunakan di sini. Jadi khabarkan kepada aku tentang al-Islam. Jadi zahirnya orang kalau tanya dia tahu ke tak tahu jawapannya, tanya tak tahu. Jadi Rasulullah SAW pun seperti biasa menjawab apa yang dia tahu tentang al-Islam. Jadi kalau awak ditanya apa tu Islam, apa agaknya awak jawab? Kalau 10 orang mungkin ada 10 jawapan, betul tak? Ada yang nak lihat daripada sudut bahasa, ada yang nak lihat daripada angle ini, ada nak lihat daripada sudut keseluruhan holistik, ada nak lihat macam-macam pandangan dia boleh lihat. Adapun Islam daripada sudut bahasa, artinya al-Islam maknanya menyerah diri, tunduk. Itu asalnya daripada bahasa. Tapi Nabi SAW bila jawab, dia tak jawab daripada sudut bahasa. Dia tak kata Islam tu maknanya tunduklah, serah diri dan sebagainya, atau submission. Tapi Nabi SAW jawab al-Islam, Islam itu antashhada alla ilaha illallah, bahawa engkau naik saksi tiada Tuhan yang berhak disembah, bertambah berhak disembah, dan tiada Tuhan saja selain Allah, dan Muhammad adalah pesuruh Allah. Jadi Islam itu adalah naik saksi atas perkara ini. Tetapi kalau kita lihat, naik saksi ini termasuk kategori apa? Perbuatan campur dengan percakapan. Naik saksi ini mesti combine dengan dua perkara, iaitu hendaklah dia cakap. Minta maaf, dua perkara perbuatan dia, hendaklah dia cakap, dan dia mesti cakap sesuatu yang dia yakini ataupun yang dia nampak ataupun dia lihat. Itu namanya asyhadah. Syahadah syaratnya adalah kita cakap tentang sesuatu yang kita ada ilmu tentang. Illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Allah SWT, orang yang selamat mendapat syafaat ni adalah orang yang naik saksi dengan kebenaran, satu, kemudian dia mengetahui ini yakin, dan hendaklah dia mengikrarkan apa yang dia nampak itu. Jadi di sini seolah-olah Islam itu adalah kita zahirkan dengan lidah kita apa yang ada, yang kita yakini dalam hati kita. Dan apa dia? Iaitu tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan Muhammad itu pesuruh Allah. Jadi ini adalah rukun Islam yang pertama. Jadi pembahasan ini pun panjang, apa makna la ilaha illallah dan sebagainya. Kita ambil yang ringkas sajalah, bahawa ini menunjukkan bahawa tauhid itu adalah perkara yang paling asas dalam agama Islam. Sebab makna la ilaha illallah artinya menafikan semua Tuhan, semua yang disembah, dan mengisbatkan yang disembah ma'bud, iaitu Allah SWT sahaja. Jadi ada dua rukun dalam tauhid. Yang pertama adalah penafian, nafikan semua sesembahan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kira apa juga, daripada yang serendah-rendah, yang sehina-hina benda, batu, pasir, ataupun besar sikit seperti apa, seperti binatang yang besar, ataupun batu yang lebih besar lagi, ataupun matahari, ataupun bulan, ataupun dia berakal seperti jin, ataupun malaikat, ataupun dia seorang manusia. Jadi semua ini tidak berhak disembah. Kita nafikan semuanya. dan kita ibadkan yang boleh disembah, yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu makna tauhid. Dan wa anna Muhammadan Rasulullah, wa Muhammad itu pesuruh Allah, dan ini adalah satu perkara yang wajib ataupun kita katakan yang lazim daripada kesaksian la ilaha illallah. Orang panggil ataupun ulama menamakan kalimat ini sebagai dua kalimat syahadah atau asyhadatain. Sebab dia ada dua bahagian dekat sini. Ada dua kesaksian. Kesaksian pertama tentang ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun kesaksian kedua adalah tentang kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak mungkin kita menetapkan atau menyaksikan kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum kita menetapkan atau menyaksikan ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Rasulullah pesuruh siapa? Pesuruh Allah. Sebelum kita nak tetapkan pesuruh, ya, kita kena tetapkan dulu yang utuskan, yang suruh dia, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi daripada makna tauhid ini, tentu sekali masuk dekat situ bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu wujud mesti sekali. Sebelum kita nak tauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, nak esakan dia dalam ibadat-ibadat kita, maka kita tetapkan bahawa dia wujud. Adapun dalil-dalil tentang dia wujud amat banyak sekali. Baik, dan ia tidak perlu kepada akal fikiran ataupun teori-teori untuk menetapkan wujudnya Allah SWT, ataupun sampai kita ragu-ragu dulu bahawa Allah SWT ni wujud ke tidak. Lepas tu kita gunakan akal fikiran kita untuk mengitbatkan wujudnya Allah SWT, tak perlu. Cukup dengan panca indera kita saja, kita boleh pasti, boleh yakin bahawa Allah SWT itu wujud. Baik. Jadi ini lebih besar, tanda-tanda kewujudan Allah SWT itu terlampau banyak sekali. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di langit itu ada rezeki kamu dan apa yang dijanjikan untuk kamu, dan juga pada diri kamu itu ada tanda. Apakah kamu tidak mau melihatnya? Pada diri kita sendiri ada tanda akan wujudnya Allah SWT, bahkan kebesaran, keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tidak ada orang yang menciptakan dirinya sendiri. Setiap makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, masuk manusia, mula-mula tak ada, lepas tu dia ada. Itu menunjukkan bahawa dia yang menciptakan dia. Nah, ringkasnya itulah. Kemudian pesuruh Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya dia adalah utusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan rasulnya adalah manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dipilih untuk menyampaikan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia. Dan di dalam wahyu tersebut ada hidayat, petunjuk untuk manusia, mengeluarkan mereka daripada kesesatan ad-dalalah kepada al-hidayah, kepada petunjuk. Dan bersama rasul-rasul ini akan diberikan kitab-kitab, menerangkan akan apa yang yang Allah, yang apa yang wajib ataupun yang diperintahkan dan dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mula daripada masalah-masalah iman dan juga kepada ibadat-ibadat yang wajib mereka kerjakan. Dan Muhammad itu pesuruh Allah, maknanya dekat sini bahawa kita tidak menyaksikan selain Muhammad sebagai pesuruh Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib kita taati. Itu maknanya. Bukan makna selain Muhammad tu bukan Rasulullah. Rasulullah SWT tu banyak. Dalam riwayat ada 313 atau 315 rasul. Adapun para anbiya sebagaimana hadis Abu Dzar diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad, berjumlah 124,000. Yang penting Allah SWT telah mengutuskan untuk setiap umat rasul yang mengajak mereka mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, meninggalkan syirik. Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Baik. Jadi yang wajib kita taati hanya satu rasul saja, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh kita taat dengan rasul-rasul lain. Bahkan rasul-rasul lain kalau ada sekarang, mesti taat pada rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia pun nak kena mengucap kalimah syahadah Muhammad Rasulullah. Kalau Khidir atau Musa alaihissalam, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, kalaupun Musa masih hidup sekarang ini, tak boleh tidak baginya, melainkan apa? Dia mentaati aku. Dan kita tak boleh taat Musa. Bahkan Musa tu tak boleh jadi Nabi untuk kita. Bahkan Musa itu akan jadikan Muhammad sebagai Nabi. Dia akan ikut Nabi SAW. Maknanya apa? Maknanya syariat Rasulullah SAW, syariat Islam ni memansuhkan, menghapuskan syariat-syariat sebelumnya. Yang mana yang dia kekalkan, itulah yang kekal. Kalau tidak, dah tak ada lagi. Haram kita mengikutnya. Nah, jadi dalam hal ini kita tahu bahawa pada zaman ini, yakni zaman hadis ini datang, zaman Quran turun, orang manusia kat atas muka bumi ini ada yang musyrik terus, yakni terus mensyirikkan Allah SWT, dan tidak ada ras, tidak ada kitab, tidak ada apa. Seperti golongan musyrikin Quraisy, ada di sana orang-orang yang telah mendapat kitab, pengikut nabi-nabi, iaitu pengikut Nabi Musa AS, dan kitab yang diturunkan kepadanya iaitu kitab At-Taurah, Taurah orang Yahudi, dan juga orang-orang Nasrani pengikut Nabi Isa AS, dan kitabnya Injil. Jadi mereka dah ada Nabi, mereka dah ada Rasul, dan mereka dah ada kitab yang pernah mereka baca. Jadi Islam, maknanya kalau seorang itu nak masuk Islam, dia mesti naik saksi bahawa Muhammad tu sajalah Rasulullah yang wajib ditaati. Dia dah tak boleh kekal dengan agama je dia. Dia kata, aku beriman dengan apa yang ada padaku, dan aku beriman apa yang ada pada engkau. Aku nak ikut syariat aku. Boleh tak boleh? Untuk orang Kristian cakap macam itu, aku nak ikut syariat Jesus ataupun Isa. Orang Yahudi kata, aku beriman pada engkau wahai Muhammad, tapi aku terus nak ikut syariat Musa dalam Taurat. Jawabnya, tak boleh, kamu masih belum Islam lagi. Baik, itu kepentingannya. Orang yang tak ada kitab lagi lah kena ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, wa tuqimus salata. Kemudian daripada dua syahadah ini, maka semua yang lain itu, semua rukun-rukun Islam, iman, semuanya balik kepada syahadah ni. Kemudian adalah, dan kau dirikan solat. Jadi kita perhatikan bahawa Nabi SAW tak jawab wa taf'alus salat atau tu'addis salat. Kau kerjakan solat, tapi kau dirikan solat. Orang Arab bila cakap iqamah, diri, maknanya lebih daripada setakat dia ni dikerjakan, dilakukan. Maknanya ada makna dekat situ, dilakukan dengan penuh sempurna, dengan penuh semangat, dengan penuh rancak, kita katakanlah bahasa kita. Sebab tu orang Arab bila kata qamatisuq ala saqiha, maknanya pasar itu telah berdiri atas lututnya ataupun atas batasnya. Bila apa? Bila pasar tu tengah sibuk dengan jual beli, sana sana ada bargain, sana ada ada tawar menawar kat sini, tengah jual tengah gini. Kalau dia senyap aja macam apa? Macam dah petang-petang gitu. Orang Arab tak kata apa ni? Pasar ni sedang berdiri. Jadi faham makna iqamah? Mendirikan solat, maknanya bukan setakat lakukan saja. Kata orang tu follow dia apa? Follow dia motion. Tetapi dengan dengan semua makna mengerjakan solat, mendirikan solat, bermula dengan syarat-syaratnya, kemudian dengan khusyuknya, dengan dengan sedar. Dan kalau dia adalah solat jemaah, termasuk dekat situ adalah syarat ataupun syarat-syarat jemaah mengikut imam. Yang bila dalam shaf, sebab tu Nabi SAW kata apa? Timmu shufufakum, kan ada? Istau fa inna taswiyata shaffi min iqamati shalah. Sesungguhnya merapatkan shaf itu termasuk mendirikan solat. Berarti kan mendirikan solat, bukan mengerjakan solat. Mendirikan solat maksudnya antaranya adalah rapatkan shaf dalam jamaah. Ada mengatakan bahawa, dan termasuk juga ini, bukan ada yang mengatakan, maknanya termasuk juga dekat situ adalah mengerjakan solat itu secara terus menerus, secara istiqamah. Orang yang kalau solat belang-belang satu hari 4 kali, satu hari 3 kali, atau seminggu sekali lagi teruk, setahun lagi sekali, kedua kali, dan tentu orang ni kita tak katakan dia telah mendirikan solat, bahkan dia telah merubuhkan solat. Jadi tidaklah ada solat dengan apa ni, dengan istiqamah, jadi tidak tinggalkan solat, itu yang paling penting sekali. Kemudian dilakukan solat dengan syarat-syaratnya, masuk waktu apa tu semua termasuk mendirikan solat. Dan kata ulama termasuk dekat situ adalah solat ini as-solat boleh maknanya boleh masuk juga solat yang sunat juga, bukan yang wajib. Termasuk mendirikan solat adalah solat qabliyah, solat ba'diyah dan seumpama. Wa tuqimas solat. Disebutkan solat juga di sini selepas menyaksikan dua kalimat syahadah ni, kerana ia adalah kedua terpenting. Yang ini amalan kedua terpenting selepas tauhid, selepas asyhadah. Sebab kita tahu bahawa tidak akan sah apa juga ibadat termasuk solat kecuali selepas kita ada iman dan tauhid. Jadi datang pula solat dan tidak adalah sah apa ibadat lain ataupun diwajibkan ibadat lain sebelum dia apa ni, sebelum dia mengerjakan solat, sebagaimana dalam hadis Mu'az yang masyhur bila diantar ke Yaman, Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan dia untuk apa? Seru orang ahli kitab ini untuk mentauhidkan Allah Subhanahu taala. Kemudian apa? Kalau mereka ikut baru beritahu mereka bahawa Allah wajibkan atas mereka solat 5 waktu satu hari sehari semalam. Maksudnya selagi mereka tak mau beriman, ada payah, ada perlu ke kita nak kasih tahu bahawa kita wajib solat, kamu wajib solat. Lepas tu terangkan pula bilanya solat, lepas tu terangkan pula taharahnya dan segala macamnya lah sifat tu solat. Tentu sekali kita tak buat itu kepada orang yang belum beriman, belum Islam. Nah. Baik, kemudian Nabi SAW kata pula bila mereka dah kerjakan solat, baru beritahu bahawa wajib mereka keluarkan sebahagian daripada harta mereka kepada para fakir miskin. Selagi mereka tak solat, maknanya jangan kasih tahu mereka tentang zakat, no point. Ini menyebabkan solat dulu. Jadi solat lebih penting daripada zakat dan seterusnya. Jadi menyebabkan Nabi SAW bukan jawab kira ad hoc, kita katakan sebarang aja. Apa yang teringat terlintas dalam hatinya terus dia jawab. Bila nak jawab tentang apa itu Islam, tapi Nabi SAW jawab dengan apa ni? Dengan tertib, dengan mantik, yang ini tertib yang ada logik. Mula dengan apa? Dengan yang penting dulu. Lebih penting, kemudian yang penting. Dan ini memang cara orang-orang Arab bercakap. Gitu juga dalam Al-Quran kita jumpa semuanya. Yang penting dulu baru yang kurang. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana dan seterusnya 1 2 3 perintah. Kita dapat yang mula sekali itulah yang paling penting. Kemudian bawahnya. Nah. Wa tuqimus shalah, mendirikan solat. Wa tu'tiz zakat, dan kamu keluarkan zakat. Zakat yang dimaksudkan dekat sini adalah zakat harta yang diwajibkan zakat. Bukan semua harta diwajibkan kita keluarkan sebahagian daripadanya. Di sana ada harta-harta yang khusus yang dinamakan sebagai harta-harta zakat atau amwal az-zakawiyah. Dan kata ulama, bila mereka perhatikan harta-harta yang diwajibkan zakat, mereka kongsi satu common factor atau common ciri yang sama, iaitu semuanya adalah harta yang berkembang, harta yang berkembang dan bertambah. Bukan hanya setakat yang dipakai tak berkembang. Maknanya kalau pakai, maknanya bila pakai sama ada dia habislah. Lama-lama dia habis. Tapi harta-harta yang disakat, semua harta-harta yang mungkin kalau dipakai dia makin apa, atau dia akan apa ni? Dia akan makin jadi banyak, dia akan makin jadi banyak. Seperti binatang ternakan. Kita makan-makan tapi dia tetap jadi apa? Dia jadi makin banyak. Tanaman, buah-buahan dan sebagainya. Zaman Nabi SAW, buah kurma, buah anggur. Jadi benda ni makan-makan juga tapi dia makin lama makin banyak. Dan juga emas dan perak. Sebab emas perak adalah suatu yang boleh menambahkan, boleh mendatangkan harta. Jadi emas dan perak tu dia berkembang setiap hari. Jadi kata ulama, inilah harta-harta yang wajib dikeluarkan zakat. Ada pun harta-harta walaupun banyak, pakaian kita, baju kita, kita ada satu almari tu penuh baju seluar. Kita ada satu almari penuh kasut dan sebagian orang. Macam-macam kasut, ada kasut jogging, kasut ni, macam kasut kena zakat tak? Jawabnya tak perlu. Kalau dia ada kenderaan yang memang dia pakai, kenderaan biasanya pakai jantan ke betina? Kalau dah zaman dulu lah, unta. ataupun kuda pakai pakai jantan. Awak tak letak pasangan. Kalau letak pasangan ni bukan nak buat kenderaan, awak nak buat apa? Nak biar dia, nak ternak. Jadi kalau lepas tu awak pakai tonggang-tonggang, lama-lama dia weak lah kan, nanti dia mati. Sakit tu apa semua, sembelih awak makan, beli lagi. Jadi tak akan kembang. Jadi macam zaman sekarang, awak beli kereta walaupun dah 10 biji, 10 biji ni 10 buah, 10 buah kereta, baik, dia takkan bertambah. Sebab tu tak kena zakat. Rumah walaupun harganya lebih banyak daripada emas perak awak, lebih banyak daripada kebun kurma atau apa juga, tapi kena tak zakat rumah tu? Jawabnya tidak perlu. Walaupun dah 10 biji, kalau semuanya memang awak nak pakai lah, sehari kat rumah ni, besok kat rumah tu, besok kat rumah ni, takkan berkembang. Sebab itu masalah yang dibahaskan oleh ulama tentang apa dia, barang perhiasan emas dan perak yang digunakan buat perhiasan. Kalau emas hanya boleh dipakai oleh wanita, kalau perak boleh dipakai oleh lelaki dan wanita. Betul tak ni? Betul tak ni? Tapi bukan maknanya pakai gelang emas, gelang perak untuk lelaki, bukan maknanya pakai rantai perak ataupun anting-anting perak untuk lelaki. Jangan salah, itu perempuan nak pakai boleh. Lelaki kalau nak pakai pun cincin perak, jam perak, apa lagi, cermin mata perak kalau nak pakai lah. Kalau mereka pakai benda-benda ni, barang perhiasan, adakah wajib dikeluarkan zakat ataupun tidak? Itu yang dibahaskan ulama. Ada khilaf. Pendapat pertama kata tidak perlu. Sebab apa? Mereka dapati bahawa barang ini untuk dipakai, jadi lebih dekat dengan apa? Pakaian kita dan juga rumah kita, kenderaan kita, yang mana dia tak bertambah lagi. Jadi tak perlu kita keluarkan zakat untuk barang perhiasan al-huli. Adapun sebagian ulama lain mengatakan wajib dikeluarkan zakat sebab dia emas, sebab dia perak. Balik pada asal juga. Dan juga ada hadis yang diselisihkan oleh ulama tentang sahih ataupun tidak sahih. Jadi dalam hal ini ada khilaf, sampai di kiamat pun dia ada khilaf. Jadi daripada seluruh kaedah, dia tak sepatutnya dikeluarkan zakat. Perlu ada dalil yang lebih kuat untuk mewajibkan keluarkan zakat daripada harta perhiasan. Kita tahu kan permasalahan. Tapi kalau kita nak keluarkan gelang, kita ada 10 gelang, bolehlah kalau ada 10 kita keluarkan satu, besok satu, dua, tiga, lama-lama habis lah gelang tu. Nah, adapun jadi itu tentang zakat. Dan dia juga ada syarat-syaratnya. Bezanya zakat dengan solat. Kalau solat dan ibadat-ibadat lain hanya wajib bagi mereka yang sudah baligh dan yang berakal, ya, dan yang mampu mengerjakan solat. Adapun zakat, wajib tak dia telah baligh baru boleh keluarkan zakat? Adakah dia kalau gila tak perlu keluarkan zakat? Adakah kalau dia dalam wheelchair atau buka akal apa ni, dalam apa ni, dalam ICU, tak payah keluarkan zakat harta dia? Jawab kita apa? Untuk zakat tak disyaratkan tu semuanya. Sebab dia bukan berkaitan dengan badan, dia berkaitan dengan apa? Harta. Jadi kalau dia tak mampu, orang lain akan keluarkan zakat untuknya. Jadi ada wali dia, kalau dia anak kecil, bapak dia keluarkan harta dia. Kalau dia anak yatim, gadil dia yang keluarkan zakat hartanya. Kalau dia sakit, orang lain yang jaga dia pun akan keluarkan zakatnya tiap-tiap tahun. Boleh? Sebab dia bukan berkaitan dengan dengan badan. Beza dengan ibadat-ibadat lain. Kemudian yang berikutnya adalah puasa. Puasa suma Ramadan. Puasa asal maknanya adalah menahan, maksud di sini menahan daripada makan dan minum dan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Dengan niat daripada waktu yang pada waktu yang tertentu, dan dalam hal ini dalam bulan tertentu, iaitu bulan Ramadan. Jadi bila kata Ramadan, maknanya satu bulan penuh ataupun janji berapa hari dalam bulan Ramadan. Watasuma Ramadan maknanya apa? Seluruh Ramadan. Kalau Ramadan tu ada 29 hari, 29 harilah kita apa? Kita puasa, tak boleh kurang. Kalau ada 30 hari, 30 hari lah kita puasa. Kalau 31 hari, kita puasa 31 hari. Ada 31 hari tak? Satu bulan? Tak ada. Sebab disebutkan kat sini apa? Ramadan. Ramadan ikut kalender Qamari, yakni bulan. Dan dalam kalender bulan, satu bulan paling banyak 30 hari ataupun paling sikit 29 hari. Tak ada 28, tak ada 31. Jadi oleh kerana ada 29, ada 30, bagaimana kita nak tahu Ramadan ni 29 hari, Ramadan ni 30 hari? Macam mana nak tahu? Tak ada jalan lain melainkan kita tengok kat langit, nampak bulan. Selagi nampak, kita puasa. Bila dah tak nampak, maknanya dah tak ada. Faham? Jadi ini maknanya adalah kita pandukan bulan Ramadan itu, masuknya dan keluarnya bulan Ramadan dengan melihat anak-anak bulan. Wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilai sabila. Itu yang keempat. Dan yang kelima, dan engkau buat haji ke al-bait, ke rumah itu. Itu maksud dia asal dia, tapi yang dimaksudkan Nabi SAW adalah rumah yang semua orang dah tahu dah, iaitu Baitullahil Haram, di Masjidil Haram di Mekah, dan kat dalamnya ada Kaabah. Kaabah itulah yang dipanggil sebagai Baitullah. Baitullah tu dalam masjid dinamakan Masjidil Haram. Jadi kita buat haji di sana. Tak disebutkan apa kita buat bila sampai kat sana. Apa kita buat bila kita sampai kat sana? Ini hanya kita boleh tahu bila apa ni? Bila kita baca hadis-hadis lain daripada Nabi SAW. Nabi SAW tak sebutkan detailnya. Nabi SAW cuma sebutkan asas dia saja. Rupanya datang, kita sebelum nak datang tu ada syarat dia, bila kita boleh pergi haji, bukan bila-bila kita suka, ada leave je kita pergi haji. Asyik orang semua pergi bulan apa? Taruh lah bulan Zulhijjah lah. Mereka tak tahu sini bulan apa. Sepek lah. Buat apa kita pergi ramai-ramai? Kita cari slot yang apa? Yang tak ramai orang, kita buat haji lah. Oh, bagus, dia buat haji seorang, dia buat Arafah, jadi pelajar seorang. Baik, jadi tak boleh pakai satu hadis saja eh. Kena lihat hadis-hadis lain. Sebelum tu kena ihram, pakai pepantal larangnya, kena sampai kita tahu dan seterusnya lah, banyak lagi. Wa tahujjal baita. Tapi di sini disebutkan ini istata'ta ilaihi sabila. Jika engkau mampu sampai kepadanya. Sabil makna jalan. Jika engkau mampu sampai kepadanya ataupun kau mampu mengerjakannya. Kemusykilan di sini kita dapati bahawa solat tu pun hanya wajib bila kita mampu ke? Zakat pun bila kita mampu. Puasa? Puasa pun bila kita mampu. Kenapa bila bab haji aja baru disebutkan jika kamu mampu? Kenapa? Pada semua ibadat perlu syaratnya ada kita mampu. Kenapa? Keluar modal ni kan? Keluar modal. Itu kalau orang yang apa tinggal jauh-jauh macam kat Singapura. Orang tinggal kat dalam Mekah. Modal apa dia nak keluarkan? Tiap-tiap hari dia pergi Mekah. Tiap-tiap hari dia semayang kat Masjidil Haram. Tapi umumnya orang bukan tinggal di Mekah. Yang tinggal Mekah berapa orang aja lah. Taruhlah sekarang 2 juta. Yang lain tu semua daripada mana? Jadi kata ulama, Nabi sallallahu alaihi wasallam bila jawab ini bab haji ni, Nabi sallam sedang apa? Sedang kod apa kita panggil tu, sedang nukil daripada apa yang ada dalam Al-Quran. Sebab Al-Quran bila perintah solat, Al-Quran tak sebut waqimus solata ini istata'tum ilai ini istata'tum, tak ada. Wa atuz zakat ini istata'tum, tak ada. Jika kamu mampu pun tak ada. Kita juga puasa Ramadan, kutiba alaikum as-siyam ini istata'tum, tak ada juga. Tapi bila haji, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan atas manusia buat haji ke Baitullah bagi mereka yang man istata'a. Sama juga sebiji sama. Bila sama dengan apabila kamu mampu kepada. Sebab itu apa ni? Ada tambahan kat sini. Dan kedua kata ulama, sebab dalam banyak-banyak ibadat inilah ibadat yang susah. Dan ada juga pembahasannya, insyaAllah kita sambung selepas isyak ini. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, kembali kepada pembahasan hadis Umar bin Khattab radhiyallahu an, kenaan dengan rukun-rukun al-Islam, iman dan ihsan. Di mana Rasulullah SAW apabila menerangkan kepada Jibril alaihissalam yang datang dalam bentuk manusia, dia bertanyakan tentang Islam, beliau telah bersabda, Islam adalah kaum naik saksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan bahawa Muhammad itu adalah Rasulullah, dan kau dirikan salat, dan engkau keluarkan zakat, dan kau puasa dalam bulan Ramadan, dan kau mengerjakan haji ke Baitullah jika engkau mampu sampai kepadanya. Baik, kita bahaskan ataupun isyaratkan tentang sebab Nabi SAW apabila menerangkan tentang rukun Islam yang kelima, iaitu haji ke Baitullah, berkata, jika engkau mampu sampai kepadanya, ini istata'ata ilaihi sabilah, bahawa Rasulullah SAW sedang mengikut Al-Quran apabila mewajibkan haji sebagaimana telah kita baca tadi. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bahawa haji itu atas wajib atas manusia bagi siapa yang mampu sampai kepadanya. Kemudian ulama telah membahaskan tentang tafsiran as-sabil di dalam ayat itu, begitu juga di dalam hadis ini, apakah makna sabil. Dan sabil asalnya adalah jalan. Jika engkau mampu, yakni mengadakan jalan sampai kepadanya. Ada yang mengatakan bahawa makna atau tafsiran sabil adalah bekal dan tunggangan, az-zadu war-rahilah. Dan ini dikuatkan oleh sebuah hadis yang diriwayatkan oleh oleh ulama-ulama hadis, bahawa Rasulullah SAW bila ditanyakan tentang as-sabil, itu adalah az-zadu war-rahilah, bekal dan kenderaan. Walau bagaimanapun, sebagian ulama lain melemahkan hadis ini. Adapun hadis ini masyhur adalah dalil yang dipakai oleh mazhab Hanbali rahimahullahu taala. Jadi artinya kalau kita tak cukup bekal, kita tak perlu buat haji. Bahkan tidak wajib langsung atas kita buat haji. Dan kalau kita ada bekal tetapi tidak ada kenderaan yang boleh sampai ke Mekah, ke Baitullahil Haram, juga tidak wajib kita mengerjakan haji. Nah, kalau mengikut pendapat yang mengatakan bekal ataupun kenderaan ini tidaklah satu syarat, sehinggakan orang yang tidak ada kenderaan, kalau mereka katakan bekal itu wajib, jika mereka tak ada kenderaan, mereka tetap wajib buat haji. Mereka berdalilkan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam suratul Hajj, wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq, yaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, wa adzin fin nas, dan sampaikanlah kepada orang ramai untuk melakukan haji, bil haji, dan mereka akan datang, yakni buat haji, dalam keadaan berjalan kaki, rijalan, dan juga wa'ala kulli dhamir, dan atas kenderaan, apa juga kenderaan, dan mereka akan datang daripada mana-mana lembah wadi. Menunjukkan bahawa haji itu boleh dikerjakan dengan tanpa kenderaan, walaupun dengan jalan kaki. Jadi kalau macam sekarang kita nak gunakan pendapat ini, kapal terbang tak boleh naik, banyak apa ni, teroris contohnya, kapal pun dah tak boleh, maka naik apa sekarang? Kereta. Yalah, tak boleh kata tak wajib saya pergi naik motor. Yang boleh sampai lah, yang boleh sampai. tukar-tukar kereta api, tukar apa semuanya, sampai juga zaman dulu, bahkan bukan kata zaman dulu, sampai sekarang, kalau tak sekarang saya tak tahu lah, 10 tahun dulu saya dah lihat dah orang daripada Rusia naik kereta konvoi, dua kereta je. Dan ada konvoi lain cuma bawa satu bas, macam bas kecil, minibus saja. Daripada Rusia, mungkin daripada negeri Stan-Stan lah, Uzbekistan ke apa ke, tapi cukup punya jauh sampai Mekah. Dan bukan sampai Mekah je, sampai Mekah lepas tu pergi Mina, pergi Arafah, semua dengan kenderaan dia juga. Kenderaan dia dah warna merah, abuk teruk. Sampai, mereka tidur kat dalam, mereka masak kat dalam, mereka berhenti masak kat luar. Enjin dia rosak, dia keluarkan enjin tu, lepas tu dia betulkan, pasang balik. Dan mereka kuat. Yang ni, ini kita katakan sekilas tentang apa yang mungkin berlaku pada zaman dahulu lagi. Orang buat haji dengan macam-macam kenderaan, dengan binatang ternakan saja. Nah, ada yang datang dengan jalan kaki. Buat haji itu wajib. Jadi, kalau dia tak mampu lain, tapi dia mampu jalan kaki, kaki dia kuat, kenapa pula dia tak boleh pergi haji? Betul tak? Munasabahlah, jangan terlalu jauh sangat. Itu juga, kalau kenderaannya kuat, boleh sampai, maka dia kena pergi. Baik, jadi kalau kapal terbang tak boleh, kapal masih ada kan? Naik kapal, berapa bulan? 2 bulan. Sebulan ke? Mungkin sebulan. Baik, saya tanya, berapa lama diorang sampai daripada Rusia sampai ke sini? Mereka kata hampir kira 2 minggu. 2 minggu baru sampai. Naik perjalanan yang amat jauh. Nah. Jadi mereka beretas negara dan sebagainya, cop pasport dengan cop pasport sini, sampailah mereka kan ke Mekah. Tu baru sampai fikir nak balik semula lepas tu berapa lama lagi. Jadi itulah Allah SWT wajibkan haji, dan dia adalah syiar. Orang datang dari mana-mana pun untuk mengerjakan haji. Baik. Boleh, kerana haji termasuk ibadat yang sukar berbanding dengan ibadat-ibadat lain, maka mungkin sebab itulah Allah SWT menyebutkan syarat ini. Jika kamu mampu sampai kepadanya, dan mampu sampai maknanya ada kenderaan, jika perlu kenderaan, dan kenderaan juga memang tak cukup, mesti bawa bekalan untuk diri sendiri dan juga untuk kenderaan. Kalau kereta, minyak lah, dia punya minyak, tukar minyak dia, tayar dia apa, spare dan sebagainya. Jadi kata ulama, termasuk juga tanggungan yang wajib. Maknanya kalau dia adalah seorang ketua keluarga, maka wajib dia sediakan bekalan sepanjang perjalanan hajinya sampai dia pulang untuk ahli keluarga yang wajib diberikan nafkah. Jangan dia pergi lepas tu dia tinggal kan, apa ni, anak isterinya semua merempat. Kalau dia tak cukup bekalan hanya untuk dirinya saja, untuk buat haji tiket cukup, pergi balik dah ngam-ngam. Tapi makan untuk bulan tu, untuk apa, sebulan tu contohnya, untuk anak isterinya, bayar di rumah, biaya semua tak ada, tak cukup, wajib tak dia buat haji? Jawabnya, belum wajib lagi. Dia masih dikira sebagai tak mampu sampai kepada Baitullahil Haram. Baik, itu salah bagi mereka yang keluar. Bukan buat haji, yang wajib buat dakwah saja. Tapi tinggalkan anak isteri mereka, merempat 30 hari, 40 hari, 4 bulan, 4 tahun, setahun dan sebagainya. Sedangkan haji tak wajib kita pergi kalau tak cukup bekalan. Jadi bukan masalah tawakal atau tak tawakal. Ini masalah apa ni? Masalah bertawakal dan menggunakan akal. Bertawakal dan menggunakan akal. Sebab kita punya syarat bertawakal adalah kita gunakan akal. Kita lihat apakah sebab-sebab untuk mencapai satu natijah. Kita kena ambil sebab-sebab tersebut. Tak boleh tawakal saja rezeki datang daripada langit. Dan rezeki kalau datang kat depan mata pun, kita tak payah ambil tangan kita dan apa ni, suap dalam mulut kita. Kita tunggu je, nanti rezeki tu masuk dalam mulut kita sendiri. Ada macam tu, tawakal lah. Saya dah ceritakan belum kat sini, Ibn Taymiyyah rahimahullah jumpa satu kumpulan sufi. Dia punya syekh tu betul-betul punya, kita orang kata sebagai wali besar, sebab punya tawakal power. Dia tak minta makan, tak minta apa semuanya. Bila orang datang bawa makan, dia buat bodoh je. Lepas tu orang makan apa ni, ambil dan orang akan suap, dia pun tak nak buka mulut. Orang kena bukakan mulut dia tu, baru apa? Baru masuk telan. Sebab apa? Tawakal dengan Allah. Jadi tak syak lagi bahawa ni kesalahan dengan ajaran para rasul dan nabi. Nah. Baik. Jadi ini adalah lima perkara yang asas dalam ajaran Islam. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mencukupi dengan lima perkara ini. Ini mengikut riwayat ini. Dalam riwayat lain dalam Sahih Muslim dan lain-lain lagi ada disebutkan di situ kamu berwuduk dengan sempurna dan engkau mandi, yakni mandi janabah. Itu dalam apa? Dalam riwayat lain. Jadi semuanya adalah Islam sebenarnya. Dan bukan bermakna lima perkara ini ataupun wuduk dan mandi sahajalah Islam. Yang lain itu semua bukan rukun Islam ataupun bukan kewajipan-kewajipan Islam. Maksud di sini adalah perkara yang terpenting dan merupakan syiar dalam agama Islam. Kemudian kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, lelaki itu berkata, sadaqta, telah benarlah engkau. Jadi fa'ajibna lahu, sebenarnya ada lafaz lahu tertinggal, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Maka kami hairan terhadapnya. Dia menanya kepada beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia membenarkannya. Jadi kita tahu kenapa orang yang tanya sepatutnya tidak tahu, tapi bila dia kata sadaqta, telah benar engkau, maknanya dia tahu. Macam mana ni seorang yang tak tahu boleh kata engkau telah benar? Jadi di dalam ini mengandung isyarat bahawa Umar bin Khattab dan para sahabat sudah agaklah ni bukan manusia biasa ni. Tapi tak disebutkan dengan jelas dekat situ. Mereka dah macam agak ini lain macam. Sebab orang biasanya kalau tanya, bila dah dijawab, dah lah sudah. Terima kasih ke apa ke. Ini dia kata betul lah. Jadi siapa yang ajar siapa sebenarnya? Nah. Jadi kemudian dia berkata, fa'akhbirni 'anil iman, maka khabarkan kepadaku tentang iman. Jadi kalau kamu juga ditanya apakah itu iman, macam-macam jawapan kita boleh kasih. Biasanya kita akan define dia daripada sudut bahasa, ta'rif daripada sudut bahasa. Oh, iman tu maknanya yakin ke, percaya ke. Nah, itu daripada sudut bahasa lah. Ataupun membenarkan atas dia. Terdapat firman Allah SWT dalam surah Yusuf, wa ma anta bimu'minin lana walau kunna sadiqin. Jadi bila abang-abang Yusuf AS balik malam-malam, mereka jumpa bapa mereka, mereka kata, kami pergi lumba-lumba kuda, kami tinggalkan Yusuf dekat barang-barang kami, tiba-tiba datang serigala dan makan dia. Dan kau tak akan beriman kepada kami, wahai bapa kami, walaupun kami ini adalah orang-orang yang jujur. Apa makna iman kat sini? Maknanya percaya. Sebab itu sebagian ulama mengatakan bahawa iman itu cukup dengan percaya. Dan percaya itu kat mana? Dekat lidah ke, dalam hati atau perbuatan? Dengan hati saja. Berdalil dengan ayat ini, ayat surah Yusuf. Dan inilah pendapat Asy'ariyah Maturidiyah. Ada pun ahlul hadis, ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah, mereka katakan iman ni bukan setakat percaya dengan hati. Sebab kalau iman hanya percaya pada hati, maka orang kita katakan iblis tu pun mukminun, iblis pun mukmin. Sebab iblis dah tentu-tentu percaya pada Allah SWT. Dia dah berkata-kata dengan Allah SWT. Takkan dia tak beriman dengan Allah SWT daripada sudut dia percaya Allah tu wujud, apa semuanya berkuasa? Tentu sekali. Tapi adakah iblis tu mu'min? Na'udzubillah. Ini menunjukkan iman tu bukan setakat percaya dalam hati. Kemudian mereka mengatakan ayat yang digunakan tadi, wama anta bimu'minin lana, dan kau wahai Ya'qub tidak akan beriman dengan kami. Sebab lafaznya dengan la, lana, lam. Kita tengah bahaskan iman bi. Jawabnya kat sini apa? Antuk mina billah. Bil malaika, bi. Billahi wal yawmil akhir. Ada beza atau tak ada beza? Li dengan bi, lam dengan ba. Jawabnya ada. Jadi kalau lam dengan lam macam dalam ayat itu, maknanya percaya biasa kan? Tapi kalau bi, ada makna tambahan. Beriman dengan, maknanya ada tambahan dengan keyakinan, dengan patuh. Dan biasanya iman di selalu benda-benda yang biasa, dalam keadaan biasa susah nak percaya. Susah nak percaya. Seperti perkara-perkara yang lain. Sebab tu kita semua tahu bahawa apa ni, apa tu, sekarang malam lah, taruhlah apa ni, ada bulan ke atas. Sebab sekarang mungkin malam ke-13 ke malam ke-14. Kalau orang katakan pada kita, taruhlah, taruh je, ada bulan ke atas. Adakah awak kata saya beriman bulan ada ke atas sekarang? Ataupun bila waktu siang saya beriman mataharinya ada ke atas? Adakah awak cakap kamu beriman pada matahari, pada bulan? Awak percaya je lah kan? Banyak-banyak awak kata saya percaya, usaddiqu, aku benarkannya. Jadi menunjukkan bahawa dalam bahasa Arab ada perbezaan antara iman dengan membenarkan. Percaya saja, setakat percaya. Jadi percaya ataupun iman itu ada tambahan perkara yang sukar nak dipercayai, seperti perkara yang gaib. Kalau orang kata kamu beriman tak kepada hari kiamat, oh, hari kiamat itu akan jadi macam ini, macam ini. Beriman tak pada syurga, beriman tak ada pada neraka, pada as-sirat dan sebagainya. Tentu sekali orang tak kata aku percaya, macam aku percaya bahawa bulan ada kat atas, matahari ada waktu siang. Kamu akan kata saya beriman kepada perkara-perkara ini. Menyatakan iman tu lebih daripada setakat mempercayai. Nah, jadi kata ulama, al-iman tu adalah at-tasdiq dan al-iqrar, membenarkan dan mengikrar. Mengikrar ada tambahan dari setakat percaya dalam hati. Kita keluarkan dia dengan apa? Dengan kata-kata. Kemudian ulama tambah juga dengan amal perbuatan. Baik. Boleh? Iman itu adalah, kalau ta'rif dia daripada yang masyhur dan paling mudah jadi adalah al-iqraru at-tasdiqu bil qalbi wal iqraru bil lisani wal amalu bil arkan. At-tasdiq maknanya membenarkan dengan hati. Al-iqrar maknanya melafazkannya, menyaksikannya, takrir, iqrarkannya dengan lidah, dan mengamalkan dengan perbuatan, arkan. Kemudian ulama tambah lagi, yazidu bi ta'ati wa yanqusu bil asyan. Dia bertambah dengan ta'at, ketaatan, dan dia kurang bila buat maksiat. Baik. Jadi kalau seorang itu bercakap saja dengan lidah dia bahawa dia beriman pada Allah SWT, bahkan dia beriman pada hari akhirat, adakah cukup menjadikan dia seorang yang beriman di sisi Allah SWT? Jawabnya tidak. Kalau hatinya tidak membenarkan apa yang dia kata. Sebab tu orang-orang munafiqun pun kata apa? Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Ada golongan manusia yang berkata kami telah beriman kepada Allah dan telah beriman kepada hari akhirat. Tapi wa ma hum bi mu'minin. Tidaklah mereka itu beriman. Mereka bohong Allah dan mereka nak bohong orang-orang yang beriman. Tidaklah mereka membohongi kecuali diri mereka sendiri sedangkan mereka tidak sedar. Tapi tak guna cakap saja pun tak guna. Beriman dalam hati pun tak guna, jadi macam iblis punya iman. Jadi mesti nak kena ada dua-dua sekali. Beriman dengan hati dan juga beriman dengan lidah. Dan kalau itu je dia buat, tapi dia tak buat apa juga yang diperintahkan oleh Islam, solat satu pun tidak, atau apa-apa juga, hari-hari dia buat maksiat saja, adakah ini orang yang betul-betul yang beriman di sisi Allah SWT? Kata ulama, ini pun tidak. Jadi dia mesti beramal. Jadi amal itu termasuk dalam al-Islam. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Dan tidaklah Allah mensia-siakan iman kamu. Maksud kat sini adalah solat kamu dalam surah Al-Baqarah. Sebab ia berkaitan dengan orang-orang yang telah meninggal dunia sebelum kiblat itu ditukar daripada Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Jadi orang bertanya pada Nabi SAW, bagaimana ni diorang dulu solat ngadap Baitul Maqdis, sekarang kiblat dah tukar ke Mekah, macam mana dengan solat mereka ni? Kata Allah SWT, Allah tidak akan sia-siakan solat mereka, tapi dengan lafaz iman mereka. Dan semua ulama ijma' bahawa tafsir imanakum kat sini adalah solatakum, solat kamu. Itu menunjukkan bahawa solat amal perbuatan sebahagian daripada iman. Dan itulah mazhab Ahlul Haq yang benar. Hatta Imam Nawawi rahimahullah ta'ala pun mengatakan demikian, dan menukilkan banyak kata ulama-ulama mazhab beliau, mazhab Syafi'i dari kalangan salaf, yang berkata demikian. Baik. Jadi beriman kepada Allah, dan makna beriman kepada Allah SWT sebagaimana yang di dalam syahadah tadi, terutama sekali wujudnya Allah SWT, kemudian hak-hak Allah SWT atas hamba-Nya, iaitu hendaklah mereka menyerahkan semua ibadat kepada Allah SWT sahaja, dan jangan menyekutukan Allah SWT dalam ibadat ini. Dan termasuk dekat situ dalam mereka beriman kepada rububiyahnya Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala lah sahaja yang maha mencipta, yang maha menghidupkan, yang mematikan, yang memberi rezeki, yang mentadbir. Tidak ada selain Allah Subhanahu Wa Taala yang melakukan semua itu. Baik. Jadi itu adalah rububiyah Allah Subhanahu Wa Taala yang dinamakan tauhid rububiyah. Kemudian yang ketiga adalah beriman kepada semua nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran ataupun melalui lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa kita pandai-pandai tambah-tambah nama untuk Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga tambah-tambah sifat untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apa juga yang Allah SWT khabarkan atau Nabi SAW khabarkan kepada Allah SWT, kita isbatkannya, kita benarkannya, kita tetapkannya, dengan tanpa kita selewengkan maknanya ataupun kita merupakan sifat itu dengan sifat makhluknya. Sebab Allah SWT telah berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa was-sami'ul basir, tidak ada yang merupai Allah, dan Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat. Jadi sifat-sifat Allah SWT ia ada, ia wujud yang layak bagi Allah SWT, tidak menyerupai sifat makhluk-makhluknya. Dan jangan kita kosongkan pula lagi makna dia, iaitu ta'til. Itu lagi teruk daripada kita selewengkan. Kita kata Allah SWT tidak mendengar, tapi Allah SWT mempunyai makhluk yang mendengar. Allah SWT, bila Allah SWT kata al-basir, maha melihat, mereka katakan Allah Subhanahu Wa Taala tidak melihat, tapi Allah mempunyai makhluk yang melihat. Yani lahu masmu' wa lahu apa? Wa lahu manzur, ataupun yang boleh dilihat. Jadi ini semua menyeleweng ataupun menghilangkan makna-makna dalam sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah tiga perkara utama tentang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masuk kat sini adalah beriman kepada semua khabar-khabar yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, taat dan cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan segala maknanya panjang. Bab ni memang panjang. Baik. Dan ini adalah asas kepada rukun-rukun iman yang lain. Kemudian yang berikutnya, wa malaikatihi, engkau beriman kepada malaikat-malaikat. Malaikat plural untuk malak. Dan malak daripada kalimat al-uluka atau al-aluka, yang asal maknanya adalah ar-risalah. Jadi mereka ini adalah malaikat ataupun makhluk-makhluk Allah SWT yang menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dimaksudkan sini adalah Jibril alaihissalam yang diberikan tugas spesifik menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Kemudian di sana ada banyak lagi malaikat-malaikat. Hanya Allah SWT yang mengetahui tentang keadaan mereka, yang mempunyai tugas-tugas masing-masing, dan semuanya taat pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak akan mengingkari apa perintah-perintahnya. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maruh. Dan Jibril alaihissalam ketika itu juga adalah seorang malaikat. Dan satu perkara kita ambil daripada hadis ini, bahawa malaikat boleh menyerupai manusia. malaikat boleh merubai manusia. Dan ini satu perkara yang tak boleh sampai kepada akal pengetahuan kita. Macam mana malaikat yang besar macam itu dia boleh jadi manusia? Ketika dia manusia, dia juga adalah seorang malaikat. Dia bukan tinggalkan dia punya apa badan kat sana, dia jadi malaikat kat sini. Atau dia masuk dalam badan orang, bukan? Badan dia yang besar tu jadi orang. Lepas tu dia boleh tukar balik jadi malaikat. Ya, tentu sekali ni luar daripada jangkauan manusia. Satu perkara yang tukang sihir tak boleh buat, apa dia? Transformation dia tak boleh buat. Dia tak boleh buatkan awak jadi katak. Atau katak jadi awak, jadi orang. Tak boleh. Sihir macam mana hebat dia tak boleh buat sama macam tu. Transformation satu perkara yang sihir tak boleh buat. Itu termasuk apa ni? Itu termasuk kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Boleh? Kalau kita nampak macam gitu macam ini, kita tahu bahawa ni bukan apa ni? Bukan yang benar. Jadi jin juga boleh menyerupai manusia. Betul ke tidak betul? Bahkan dia boleh menyerupai nabi-nabi pun. Jadi jin, iblis ni boleh menyerupai manusia, bahkan binatang pun. Cuma satu yang dia tak boleh menyerupai, iaitu dia tak boleh menyerupai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya nabi lain boleh tak? Dia jadi, dia kata dia buat macam badan macam Musa alaihi salam, cakap macam Musa, jalan macam Musa. Boleh. Tapi Nabi Muhammad SAW tak boleh. Kalau dia datang, dia kata aku Abu Bakar Siddiq, sebiji macam Abu Bakar Siddiq contoh. Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Boleh. Kalau dia kata aku Khidir, boleh tak boleh? Boleh, pada ada jin atau iblis mal'un. Cuma Nabi Muhammad SAW saja dia tak boleh. Dia tak boleh menyerupai dengan dalam bentuk hakikatnya. Tapi dia boleh datang, dia kata aku ni Muhammad. Boleh ke tak boleh? Ha. Boleh. Pasal awak tak tahu Muhammad tu macam mana sebenarnya. Sebab awak tak pernah nampak. Awak tak kenal. Kalau para sahabat tengok je tahu ni bukan Muhammad. Mesti ada lain dia, betul tak? Ha. Dia punya rambut lain macam, badan dia pendek sikit ke apa, dia tak boleh resemble betul. Ha. Tapi dia boleh bohong aku ni Muhammad. Ya, bukan semua orang yang mimpi Nabi Muhammad SAW betul-betul nampak Nabi Muhammad SAW. Jadi apa makna hadis Nabi SAW? Man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Siapa yang nampak aku dalam mimpinya, maka sesungguhnya dia telah nampak aku. Kerana syaitan tak boleh menyerupai aku. Apa maknanya? Kalau dia nampak Nabi SAW dalam bentuknya yang betul, maka dia telah nampak Nabi SAW dalam bentuknya yang betul. Kalau hidup, inilah Nabi SAW. Inilah Nabi SAW. Bukan siapa ke jin ke apa yang menyerupai. Sebab syaitan tak boleh menyerupai bentuk Rasulullah SAW yang betul, yang benar. Itu maknanya. Jadi kalau jumpa Nabi SAW, dia cakap itu, cakap ini, memang Nabi SAW yang datang. Kalau syarat dia apa? Dalam bentuk yang asal, dalam bentuk yang benar. Yang tahu bentuk Nabi SAW ni, muka dia apa sebenarnya, siapa? Orang yang pernah nampak Nabi SAW je. Seperti para sahabat. Para sahabat kalau mimpi nampak Nabi SAW, mereka memang tahu ni Nabi ke bukan Nabi, betul? Betul? Hatta kalau orang atau iblis cuba nak kata aku ni Muhammad, dia kata ni bukan Muhammad. Aku hari-hari nampak Muhammad bukan macam ni. Tapi kalau selain Nabi, selain sahabat, dia ada apa ni? Ada keraguan dekat situ. Ini Nabi SAW ke? Bukan, sebab mereka tak pernah nampak Nabi SAW. Kecuali mereka-mereka yang dah biasa baca sifat-sifat Nabi SAW, macam mana Nabi SAW cakap, macam mana Nabi SAW punya rambut, uban dia berapa banyak, badan dia itu dan sebagainya, cara pakaian dia, tinggi dia macam mana, dia boleh kita katakan 80% bahawa ini Muhammad SAW, bukan orang lain. Jadi kalau dia nampak kat situ satu orang pakai baju panjang, kaki pun tak nampak, tentu mana Nabi SAW isbal? Betul lah. Mana Nabi SAW? Dia pakai selalu apa? Atas buku lali. Jadi kita tentu bukan apa ni? Kan Nabi SAW, syaitan mana tak pun nampak satu apa, satu makhluk tinggi lah dengan sarban dia panjang. Betulah. Mana Nabi SAW sarban panjang macam itu, contohnya lah. Ha, dengan tasbih. Ataupun dengan selindang manalah apa sebenarnya. Tak original. Jadi boleh tahu dengan apa kita baca sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi Jibril alaihi salam ataupun malaikat ni dia bukan boleh menyerupai manusia, kita katakan hanya dalam mimpi saja, dia boleh menyerupai manusia dalam apa ni? Dalam bentuk asli. Dan dalam keadaan benar. Tidak diketahui bahawa para malaikat apa ni datang dalam bentuk makhluk-makhluk lain. Kemudian kalau manusia pun dia tak akan datang dalam bentuk perempuan lawa apa sebagainya, rambut panjang tak ada. Malaikat tak akan menyerupai perempuan, dia akan menyerupai lelaki. Kalau Jibril alaihi salam datang, dia akan menyerupai sahabat Nabi SAW, Dihyah Al-Kalbi. Itu orang sahabat yang tampan dan sebagainya. Kalau kita tengok dengan janggutnya, dengan apa semua. Baik, jadi itu beriman dengan para malaikat. Kemudian beriman dengan yakinna billahi malaikati wa kutubihi dan kitab-kitabnya. Jadi kitab, kutub adalah plural untuk kitab. Dan kitab asal maknanya adalah sesuatu yang dikumpulkan. Maksudnya tulisan-tulisan yang dikumpulkan, sama ada dalam buku atau dalam lembaran-lembaran. Bagaimana kitab Taurat dalam lembaran-lembaran ataupun as-suhuf, suhufu Ibrahimah wa Musa, itu semua termasuk kitab. Dan kitab yang kita tahu adalah Al-Quranul Karim yang sempurna. Nah, jadi semuanya adalah kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita nak kena beriman dengannya secara umum, bahawa dia adalah kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Kitab-kitab ni semua, baik dia Taurat ke, baik dia Injil ke, baik dia apa ke, semua adalah firman-firman Allah Subhanahu Wa Taala. Dari sini kita tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala punya sifat al-kalam, berkata-kata, yang dirakamkan dalam kitab-kitab tersebut dan di dalamnya ada petunjuk. Ataupun secara detailnya adalah nama-namanya yang tersebut di dalam Al-Quran ataupun dalam hadis yang sahih. Jadi Al-Quran ada, dan nama-nama Al-Quran ada Furqan, baik Al-Quran Al-Azim. Kemudian kalau Injil, kita ada Injil, kita ada Taurat, ada Zabur dan As-Suhuf. Jadi ini semua adalah nama-nama yang spesifik disebutkan dalam nas-nas. Maka kita wajib beriman dengan kitab-kitab ini, bahawa semua ini adalah kitab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Walau bagaimanapun, yang wajib kita apa kita katakan, yang wajib kita iman secara khusus, maksudnya kita amalkan apa juga dan benarkan apa juga yang ada dalam kitab ini, adalah satu kitab, iaitu kitab yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Al-Quran Al-Karim. Adapun kitab-kitab lain, kita katakan asalnya ia adalah kitab-kitab daripada Allah SWT, benar semuanya. Tapi yang tinggal sekarang ini atas muka bumi, semuanya telah diselewengkan. Itu tak ada yang boleh dipercayai lagi. Sama ada secara total dia dah diselewengkan ataupun sebahagian besar daripadanya. Jadi kalau dah diselewengkan, kita dah tak tahu mana yang benar, mana yang salah, maka tak boleh kita beramal atau tengok lagi kitab-kitab selain Al-Quranul Karim. Kemudian kutubihi wa rusulihi, dan rasul-rasulnya. Jadi tadi kita dah terangkan, rasul itu adalah manusia-manusia yang dipilih Allah SWT untuk mendapatkan wahyu. Dan mereka lelaki ke perempuan, rasul-rasul ni lelaki. Kira hampir jumhur, hampir semua ulama lah kata bahawa tidak ada rasul perempuan atau tidak ada nabi perempuan, melainkan pendapat yang amat ganjil, ada nabi perempuan. Yang benarnya nabi semua daripada kalangan lelaki. Dan mereka mempunyai fungsi yang amat penting sekali, itu menyampaikan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka mestilah pertama sekali amanah. Orang yang tak amanah tak boleh menyampaikan satu perkara yang penting, tanggungjawab penting. Betul lagi ni daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini mesti sampaikan sebagaimana yang dia dapat. Dia tak boleh tukar walaupun satu huruf pun. Kemudian hendaklah disampaikan wahyu itu dengan sejelas-jelas. Jadi mesti dia fasih bercakap. Tidak? Jadi kalau rasul tak fasih cakap, macam mana nak apa nak sampaikan wahyu? Baik. Hatta Nabi Musa AS pun sebenarnya apa? Fasih. Cuma bila nak berhujah dengan Fir'aun itu, dia kata, jadikanlah saudaraku Harun itu pembantu aku. Sebagai supaya orang apa memahami apa yang aku cakapkan. Sebab ada sedikit apa ni, kata-kata yang kita punya tak jelas bagi Nabi Musa AS. Itu bila cakap, tapi bila sampaikan apa dalam Taurat, tak ada hal. Jadi mesti fasih. Dan Nabi Muhammad SAW orang yang paling fasih bercakap bahasa Arab. Jika demikian, kalau Nabi SAW kata ataupun menyampaikan sesuatu kepada kita, fasih maknanya apa? Fasih bukan hanya sebutan dia bagus, bersih. Fasih juga maknanya kata-katanya tu apa? Tidak melirik-lirik. Ataupun terlalu pendek sangat sampai kita tak faham macam apa? Macam formula je. Formula apa makna ni? Ataupun akronim aje. Macam ABC atau apa semuanya. Dia mesti apa ni? Tak panjang, tak pendek, tapi maknanya lengkap ada kat situ. Bahkan kalau boleh apa? Dia punya makna ekstra daripada apa yang dia cakap. Dan itulah kelebihan Rasulullah SAW dinamakan Jawami'ul Kalim. Aku diberikan Jawami'ul Kalim, yakni kalimat-kalimat yang menyeluruh. Jadi kata-kata Nabi SAW, hadis-hadis dia tak panjang-panjang. Tak banyak, pilih. Tetapi dalamnya ada makna yang amat banyak. Ada orang tak boleh cakap macam tu. Dia kalau nak sampaikan panjang lebar macam saya. Itu pun tak sampai lagi makna dia. Nabi SAW cakap sikit je, dia punya makna dah lebih. Lagi lama orang itu, lagi dekat dengan zaman Nabi SAW, kata-kata dia makin sikit. Tapi makna dia makin lebih lebih banyak. Makin lama orang cakap banyak, makna dia sikit. Itu kata-kata salaf sikit. Tapi maknanya mendalam. Hampir-hampir macam hikmah, kata-kata hikmah. Ataupun memang kata-kata hikmah. Hampir-hampir macam hadis Nabi SAW. Hampir-hampir macam Al-Quran. Pendek aja, tapi maknanya amat, amat mendalam. Kalau kita faham hal ini, kalau Nabi SAW contohnya kata, kullu muhdatsatin bid'ah, kullu bid'atin dalalah, kullu dalalatin binar. Setiap yang diada-adakan bid'ah, setiap bid'ah sesat. Setiap sesat, kesesatan adalah api neraka. Kalau macam ini datang daripada orang yang paling fasih, yang dikurniakan Jawami'ul Kalim, kalimat yang sikit tapi banyak maknanya. Apakah lepas tu kita katakan, kenapa Nabi tak kata ada bid'ah yang tak sesat, ada bid'ah yang baik? Bukan semua bid'ah yang sesat. Selepas semua ini menunjukkan bahawa tak ada makna lain yang kita boleh faham bahawa semua bid'ah adalah kesesatan. Itu hujah yang amat kuat. Kalau awak kata ada lagi, ada lagi, ada lagi, menunjukkan Nabi SAW belum fasih lagi. Tak cukup pandai nak apa ni, nak menyampai. Jadi rasul-rasul mempunyai lisan yang yang fasih. Nah, jadi umatnya wajib mentaati rasul-rasul yang diutuskan kepada kepada mereka. Nah, itu asalnya. Asalnya setiap nabi, setiap rasul diutuskan kepada kaumnya sendiri. Kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diutuskan kepada at-taqalain, kepada dua bangsa, bukan hanya manusia ataupun kaum Arab je. Semua bangsa, dan bukan manusia je, begitu juga kepada kepada bangsa jin. Bangsa jin bukan jin Melayu. Jin apa? Maknanya jin secara keseluruhan, jenis jin. Rasul mereka adalah Muhammad SAW juga. Dia tak ada jin. Jin tak ada, tak jadi nabi. Tak ada jin. Tak ada nabi jin. Ha. Tak ada rasul jin. Ha. Semua daripada apa? Daripada manusia. Watu mina billahi malaikati wa kutubihi wa rusulihi. Nah, di sini ada isyarat tertib sekali lagi. Mula beriman pada Allah, lepas tu pada para malaikatnya. Nah, sebab itu juga dalam apa ni, dalam Al-Quran, kemudian pada kitabnya, sebab kitab datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui para malaikatlah, ataupun khususnya malaikat Jibril alaihissalam. Dan diutuskan pada siapa? Pada para rasul. Ini sebagian ulama mengatakan ini dalil bahawa malaikat lebih mulia daripada manusia, daripada rasul, rasul-rasul segala itu. Sebab disebutkan malaikat dulu. Tapi pembahasan yang tak berapa banyak faedah, hampir tak ada faedah, iaitu siapa lebih afdal, manusia ke malaikat? Ha. Siapa lagi afdal? Ha? Okey. Kalau soalan macam ini, kita kena pecahkan lagi lah. Kita katakan tentu sekali malaikat afdal daripada sebahagian manusia. Betul tak? Sebab manusia ni ada dua macam, malaikat cuma ada satu macam. Faham tak apa? Manusia ni ada dua macam. Apa dia? Satu yang baik, soleh, satu yang jahat, kafir dan sebagainya, yang fasik. Kalau manusia yang tidak soleh, yang fasik ni semuanya, tentu malaikat afdal daripada mereka. Jangan cerita lagi lah, betul tak? Jadi kita punya cerita sebenarnya adalah tentang perbandingan malaikat dengan salihul mukminin, yakni orang-orang yang soleh daripada kalangan orang, daripada kalangan manusia, orang-orang yang beriman. Jadi masuk kat sini nabi-nabi dan rasul. Ada mengatakan malaikat afdal daripada semua manusia yang baik-baik sekalipun. Termasuk kat situ sahabat-sahabat. Tapi bila pada rasul aja dia dekat sini dia stop. Mereka katakan rasul-rasul lagi mulia daripada para malaikat. Kenapa pula? Mereka katakan malaikat ni tugasnya untuk bantu para rasul. Bukan Jibril aja. Malaikat-malaikat lain pun kerja dia kena bantu para rasul. Kalau kita ingat kisah dalam perang Badar, malaikat turun untuk bantu para rasul dalam peperangan. Dan ada yang bantu dia, kalau kau nak aku azabkan mereka, aku boleh, kami boleh terbalikkan gunung ni atas mereka. Empatkannya. Menunjukkan mereka jaga para rasul. Jadi takkanlah khadam lagi mulia daripada tuan. Jadi rasul-rasul lagi mulia daripada malaikat. Dia ceritanya panjang sana sini, tak ada dalil yang betul-betul kukuh dalam masalah ini. Nah, tapi cara yang lebih dekat dengan kebenaran adalah para rasul lebih mulia daripada para malaikat alaihimus salam. Balik kepada rusulihi, kemudian seterusnya wal yaumil akhir, kamu beriman kepada hari akhirat. Jadi namakan hari akhirat sebab selepas ini tak ada hari lagi. Tidak ada hari lagi. Jadi yang sekarang kita ni adalah yaumul awal ataupun hari yang pertama kehidupan di dunia. Habis ini kita akan masuk satu lagi hari dan lepas tu dah tak ada hari-hari lagi. Maknanya kekal selama-lamanya. Adapun sekarang dia tak kekal. Itu sebab dinamakan hari akhirat. Jadi ini relatif kepada kehidupan apa? Kehidupan manusia. Kehidupan manusia mula daripada kehidupannya dalam rahim ibu. Itu yang paling pertama lah bagi dia. Bila dia keluar, itu adalah dunianya yang kedua, hari dia yang kedua. Bila dia meninggal dunia, dia dah masuk apa ni? Alam barzah. Kalau kita nak kira tu sebagai apa ni? Yang tengah-tengah tu. Okeylah, alam yang ketiga lagi lah. Tapi lepas tu dia dah kira apa? Bila dibangkitkan semua manusia pada hari kiamat kelak, itu dia kira hari akhirat. Lepas tu kekal selama-lamanya. Bahkan kata ulama, bila seorang tu meninggal dunia dalam alam barzah, tu dah kira apa? Akhiratnya. Itu dah kira akhirat. Kepentingan beriman kepada hari akhirat. Beriman kepada hari akhirat adalah satu rukun iman yang amat penting sekali dalam agama Islam yang dibawa oleh para rasul. Semua rasul seru kepada beriman kepada Allah dan hari akhirat. Termasuk juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat Al-Quran, kita lihat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, selalu digandingkan dua rukun iman ini. Iman billahi wal yaumil akhir. Iman billahi wal yaumil akhir. Banyak sekali ayat-ayat seperti ini. Kenapa? Sebab beriman kepada hari akhirat berarti kita beriman kepada hari pembalasan. Dan tidak apa juga yang ada dalam hari akhirat tersebut, dia akan dihisap, kemudian akan dibalas. Kalau yang celaka masuk neraka, yang baik akan masuk syurga. Jadi oleh kerana ada iman dengan hari akhirat, manusia akan apa? Akan taat kepada, atau akan membenarkan iman dia kepada rukun yang pertama, iman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia akan sungguh-sungguh mentaati Allah Subhanahu Wa Taala dan tinggalkan larangan-larangan. Jadi ini menunjukkan bahawa manusia ini diciptakan untuk satu perkara. Apa ya? Beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mereka menyembah. Sebab itu adanya hari akhirat. Kalau bukan untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, tak perlu ada hari akhirat. Sama macam binatang-binatang yang makan, minum, beranak pinak lepas tu mati, ataupun tumbuh-tumbuhan, pupuk dan sebagainya. Tak ada pembalasan baginya, tak ada ibadat lagi. Tapi kalau disuruh buat sesuatu, mesti ada apa? Upah. Bila dilarang jangan buat ini, mesti ada upah. Tapi bila nak dapat upah? Ha, ini dia, hari pembalasan, hari akhirat. Hari akhirat adalah hari pembalasan, bukan hari beramal. Jadi jangan tangguhkan kita punya apa? Kita punya kerja sampai kepada hari akhirat. Hari itu dah tak boleh beramal lagi. Kita dah tak boleh balik semula ke dunia untuk beramal soleh. Walau bagaimanapun, orang-orang yang tidak beramal soleh kat muka bumi ini, orang-orang kafir, semuanya akan kata qala rabbir ji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Wahai Tuhan kami, wahai Tuhanku, kembalikanlah aku. Ke mana? Ke dunia ini. Dan untuk apa buat kat dunia ni? Satu je orang kafir akan cakap, la'alli a'malu salihan, supaya aku beramal amalan yang soleh. Bukan amalan yang tidak jahat tau, amalan yang soleh. Sebab apa? Amalan soleh je yang akan apa, memberi manfaatnya pada di hari akhirat. Tapi apakah boleh? Jawabnya tidak. Jadi itu beriman pada akhirat dan segala macamnya, semua datangkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis. Wa tu'mina bil qadar. Perkara yang keenam, kau beriman dengan qadar. Al-qadar, satu yang ditetapkan. Itu daripada sudut bahasa. Dan qadar yang ditetapkan di sini adalah ketetapan siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semua perkara telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua perkara yang berlaku di langit dan juga kat muka bumi ini, semuanya adalah daripada ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada daripadanya khair, baik, kita suka, menyenangkan kita. Ada daripadanya syar, maknanya buruk pada kita, kita tak suka, musibah bagi kita. Tapi ketahuilah, semuanya adalah qadar, ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita wajib beriman, ia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan qadar dan qadar ini tidak akan berlaku kecuali ia melalui empat fasa. Yang pertama adalah semua perkara yang berlaku itu diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu Allah Subhanahu Wa Taala merangkumi semua perkara yang telah berlaku, bahkan yang belum berlaku. Kemudian ilmu Allah Subhanahu Wa Taala merangkumi perkara yang tidak berlaku, dan kalau dia berlaku, macam mana dia berlaku pun diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hanya perkara yang dah berlaku, bukan hanya perkara yang belum berlaku, yang akan berlaku. Nabi Allah SWT juga mengetahui perkara yang tidak berlaku, dan kalau dia berlaku, macam mana dia berlaku. Itu lagi kesempurnaan ilmu Allah SWT. Dalilnya Allah SWT telah berfirman dalam surah Al-An'am, wala ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadzibun. Mereka minta kepada Allah SWT di hari akhirat nak apa ni, kembali ke dunia, nak buat baik. Tapi Allah SWT kata walau ruddu, kalau mereka dikembalikan ke dunia, la'adu lima nuhu an, mereka akan kembali buat apa yang mereka dilarang. Dan sebenarnya mereka tu pendusta. Jadi benda ni dah berlaku belum? Belum. Benda ni akan berlaku? Tak berlaku lah, tak akan berlaku. Benda ni benda yang kalau berlaku, macam mana dia berlaku, Allah SWT tak. Jadi mungkin kita kat sini diselamatkan daripada dilanggar contoh ya. Kita hanya tahu bila kita dilanggar. Dan kita mungkin agak kalau kita tak pergi, tak kena langgar, agak je. Tapi Allah SWT tahu benda yang tak berlaku, macam mana dia tak berlaku? Subhanallah Ta'ala. Baik. Jadi Allah SWT mengetahui takdir-takdir kita yang baik dan yang buruk, dan Allah SWT menulis takdir kita. Inna zalika fi kitab, semuanya di dalam kitab Lauh Mahfuz dan kitab-kitab lain, tulisan-tulisan para malaikat dan sebagainya. Ada yang tulisan pada malam Lailatul Qadar, ada yang ditulis kita bila kita di dalam janin, bila kita berumur 4 bulan. Tulisan-tulisan ni banyak. Kemudian lepas itu Allah SWT mengkendakinya, dia berlaku. Kemudian Allah SWT menciptakan perkara itu, barulah dia berlaku. Jadi ada 4 proses kat situ. Allah tahu, Allah tulis, Allah kendaki dia berlaku, kemudian Allah SWT ciptakan. Adapun kehendak Allah SWT terhadap sesuatu itu, menunjukkan semua perkara itu dikendaki oleh Allah SWT agar dia berlaku. Wa ma tasya'una illa ay yasha' Allah. Tidaklah kamu kendaki kecuali apa yang Allah kendaki. Kita nak buat tu semuanya, Allah SWT kalau tak mau dia berlaku, dia tak berlaku. Kemudian Allah SWT menciptakan semua yang kita buat, semua yang berlaku. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dalam surah Saffat. Dan Allah telah menciptakan kamu dan apa yang kamu kerjakan. Jadi hakikatnya semua adalah ciptaan Allah SWT. Kemuskilan di sini apa dia? Kalau semuanya Allah dah tetapkan, akhirnya Allah kendaki, kemudian Allah SWT ciptakannya, jadi buat apa kita nak beramal? Itu dia punya isu. Kalau kita buat baik, Allah dah buat, dah tetapkan kita buat baik. Kalau kita buat jahat pun Allah dah tetapkan, dia tak boleh buat apa. Jadi ini adalah mazhab yang sesat. Sebab tu orang-orang musyrikin pakai apa? Pakai hujah ni. Bila tak mau beriman dengan Allah SWT dan Rasul ni, mereka kata lau sya'allahu qala allazina asyraku lau sya'allahu ma asyrakna wala aba'una. Berkata orang-orang musyrikin, kalau Allah kehendaki kami tak akan syirikkan Allah. Begitu juga nenek moyang kami tak akan syirikkan Allah. Jadi kami syirikkan ni sebab pasal Allah nak kita syiriklah. Jadi buat apa kita sibuk-sibuk nak beriman pada Muhammad? Jadi hujah mereka, sebenarnya hujah Qadariyah ni tak ada dalam keadaan hujah lama, kuno. Hujah orang-orang musyrikin. Jadi kita katakan Allah SWT kehendaki sesuatu, betul. Tapi Allah SWT berikan manusia juga kehendak, ikhtiar. Kita boleh pilih nak jadi baik ataupun nak jadi jahat, nak jadi orang beriman ataupun nak jadi kafir. Kita boleh pilih, kita tidak dipaksa. Kita nak pergi masjid boleh, kita nak pergi church boleh, kita nak pergi mana-mana boleh. Kita nak baca Quran boleh, nak baca Bible, apa juga kita nak buat, ada pada tangan. Tak ada paksaan. Kita nak angkat tangan, kita nak letakkan balik, kita kontrol. Tak ada pula tahu-tahu kita nak mari, jalan kanan tu jalan juga, tangan tu jalan. Tak ada. Kecuali dalam satu keadaan lah, tahu? Bila akal kita tak boleh kontrol kita punya anggota badan. Bila tu? Bila brain damage lah kan? Sampai apa? Angin ahmar ke apa, tak boleh kontrol. Kan tangan dia bergerak je, dia suruh stop pun tak boleh gerak. Mata dia tak boleh bergerak pula. Mata dia tak boleh berhenti, kelip, cik kelip je. Jadi yang macam ini tak masuk. Yang memang ini memang dia masuk. Sebab tu kalau tangan dia bergerak-gerak, terpukul orang ke tu, terpukul lah. Tak berdosa lah. Kaki dia asyik tertendang, ada tertendang orang, tak berdosa lah. Maksud dia macam itu lah, memang tak ada pun lah. Tapi yang dia kontrol, yang boleh dia kawal, yang boleh dia pilih, itu semua masuk dalam apa? Masuk dalam taklif, bebanan, tanggungjawab daripada Allah SWT. Ada perintah yang boleh buat, yang mesti buat, ada larangan yang jangan buat. Dan semuanya tak keluar daripada takdir Allah SWT. Jadi orang yang akan masuk syurga itu, dia yang Allah tetapkan dia masuk syurga, pasti dia akan senang untuk melakukan amalan ahli syurga. Dan ahli neraka yang Allah tetapkan dia ahli neraka, macam Fir'aun, Iblis apa semua, dia akan senang, pasti dia akan senang buat amalan ahli neraka, not the opposite. Berarti Iblis Macam dia tak tahu bahawa apa ni, yang dia buat ni semua salah selama ni. Berapa banyak time dia ada untuk apa? Untuk taubat, kita kata. Kenapa dia tak taubat-taubat lah? Dah jumpa banyak Nabi, banyak orang baik dia jumpa. Kenapa dia tak give up? Tak eh? Sebab dia memang telah ditetapkan dalam surat telah masuk api neraka. Dan dia sendiri hati dia tak akan bertaubat. Dia pilih buat jalan tu. Dia pilih jalan tersebut. Dia tak boleh ubah lagi. Orang kalau baik, dia pasti akan buat benda yang yang baik. Yang telah ditetapkan dalam surat telah menjadi ahli syurga, dia pasti mati dalam amalan ahli ahli syurga. Jadi mana kita nak tahu? Bila kita nak tahu kita ditetapkan untuk jadi ahli syurga ke ahli neraka? Boleh tak kita tahu? Tak boleh. Tak ada orang boleh. Boleh apa teropong lah mahfuz tengok aku kat mana apa semuanya. Oh aku ahli syurga, okay selamat tak boleh. Aku ahli neraka, sudahlah give up. Tak ada orang tahu. Tak ada orang tahu. Ada orang tahu. Tak ada orang nampak. At-tala' al-ghaibah. Adakah dia telah melihat yang lain? Tak ada orang boleh melihat yang lain. Jadi oleh kerana itu kita hanya tahu bila dah masuk syurga, bila dah masuk. Tetapi yang kita tahu, kita ada di sana khabar bahawa ini adalah amalan-amalan yang boleh buat kita masuk syurga. Jadi kita buat dia. Mudah-mudahan kita mati dalam amalan ini, insyaAllah kita akan masuk syurga. Pasti kita akan masuk syurga. Bukan insyaAllah lagi, pasti syurga lah. Kalau betul-betul kita istiqamah sebab buat, tak pernah buat amalan sebalik. Dan kita tahu bahawa ini amalan ahli neraka. Kalau kita nak elakkan daripada masuk neraka, tertinggalkan semuanya sampai kita mati, mesti masuk syurga. Itu kita ada kontrol tak? Jawabnya ada. Itu kita boleh buat tak? Jawabnya boleh. Jadi buatlah. Itu dia. Maka buatlah. Fakullun muyassarun lima kutibalahu. Dan setiap manusia itu dimudahkan, dipermudahkan untuk apa yang telah ditulis untuknya. Semoga Allah SWT telah menulis kita atau mudahkan kita kepada kepada jalan ahli syurga. Kemudian disebutkan di sini khairihi wa syarihi. Tak disebutkan dan kau beriman kepada qadar, dah stop. Tapi ditambah kat situ khairihi wa syarihi, yang baik dan yang buruk. Kenapa ditambah kat situ? Dalam riwayat lain, wa tu'mina bil qadari kullihi, dan kau beriman kepada qadar semuanya. Kata ulama nak kuatkan ni antara rukun yang penting, yang ada kemungkinan orang itu tersilap dalam beriman kepada qadar dan qadar. Di mana mereka beriman kepada yang bagus saja, yang tak bagus mereka salahkan orang lain ataupun salahkan Allah SWT, ataupun mereka nisbahkan kepada diri mereka sebahagian perkara yang terjadi. Jadi dekat sini Nabi SAW kata mestilah beriman kepada qadar dan qadar semuanya, yang baik ataupun yang buruk. Ada kata kalau baik daripada Allah SWT, kalau jahat tu daripada syaitan. Syaitan yang tetapkan macam itu. Maksudnya ada dua Tuhan. Seperti orang-orang Majusi. Jadi dia ada Tuhan baik dan Tuhan jahat. Tuhan baik, dia punya power tu ada satu ekstra. Jadi selalu Tuhan baik macam mana pun menang. Di Hindu pun macam tu juga kan. Ada banyak Tuhan. Orang Majusi ni pun sama. Tetapi ada satu mazhab Majusi, Tuhan jahat ada power ekstra. Jadi mereka sembah Tuhan jahat lebih sikit. Dua-dua mereka sembah. Kalau kita lihat kesesatan berlaku pasal apa ni? Masalah ada qada dan qadar. Sebab mereka lihat takkanlah Allah SWT yang maha baik boleh takdirkan benda yang jahat. Orang zina, orang apa, orang bunuh, perang apa semua. Ini mesti Tuhan jahat ni kerja. Teori dia pakai apa? Dia pakai akal. Sebab qada dan qadar, silap dia adalah apabila orang pakai akal yang salah. Yang benar dalam hal ini semuanya datang dari Allah SWT lah, yang Maha Esa, sama ada yang baik ataupun yang buruk. Dan dalam dua qada dan qadar ini, atau yang baik dan yang buruk ini, terdapat cubaan, ujian bagi manusia. Yang baik pun ujian bagi manusia. Yang jahat jangan cakap lagi lah, memang ujian bagi manusia agar mereka bersabar. Pembahasan ini panjang, kita akan sambung lagi sikit tentang al-ihsan. dan juga tentang tanda-tanda hari kiamat. Allah, ada apa persoalan?